Konsultasi Syariah. Bolehkah zakat dibayar bulanan? Pertanyaan. Bolehkah bayar zakat bulanan? Misal, saya memberikan donasi ke keluarga miskin 500 ribu per bulan, dan itu saya niatkan untuk zakat. Apakah itu sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bahwa Allah Ta'ala menetapkan waktu yang berbeda-beda untuk pelaksanaan ibadah. Ada ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali, seperti akikoh atau khitan. Ada ibadah yang dikerjakan tahunan, seperti puasa Ramadan, sholat Eid, atau haji. Ada ibadah yang dikerjakan bulanan, seperti puasa Ayyamul Bid. Ada ibadah yang dikerjakan perpekanan, seperti sholat Jumat atau Jumatan. Dan ada ibadah yang dikerjakan harian, seperti sholat lima waktu. Ibadah zakat, waktu pelaksanaannya juga berbeda-beda. Zakat pertanian atau zakat ziraah ditunaikan ketika panen. Dan waktu panen bisa berbeda-beda antara satu petani dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yauma hasadih." Yang artinya, makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah zakatnya di hari panen. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Zakat mal, yaitu emas, perak, uang, dan perdagangan, dibayar setahun sekali. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah genap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa zakat dinar, dirham, termasuk mata uang, dilakukan setahun sekali, sehingga idealnya zakat mal dibayar per tahun, dan bukan bulanan. Karena zakat mal itu amal tahunan, dan bukan amal bulanan. Bolehkah membayar zakat mal tiap bulan? Ada beberapa kemungkinan bagi mereka yang membayar zakat mal tiap bulan. Pertama, menunda pelaksanaan zakat. Misal, setelah si A menghitung seluruh hartanya, nilai zakat yang harus dia keluarkan di bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah adalah 5 juta. Namun oleh si A, uang ini disimpan dan dibayarkan secara bertahap, yaitu 500 ribu per bulan. Sehingga, si A selesai membagi zakatnya di bulan Jumadil Akhirah tahun 1439 Hijriah. Tindakan semacam ini termasuk pelanggaran, karena berarti si A menunda pembayaran zakat. Ada hak para mustahik zakat yang tidak segera dia serahkan. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh membagi zakat kepada kerabatnya setiap bulan. Maksud beliau, tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat, lalu dibagikan setahap demi setahap kepada mereka, yaitu mustahik, setiap bulan. Lajnah Da'imah pernah mendapatkan pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika lembaga pengelola zakat mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, lalu dia simpan dan disalurkan secara bertahap tiap bulan, baru habis selama setahun? Jawaban Lajnah Da'imah, wajib bagi lembaga penabung zakat untuk menyerahkan zakat itu kepada para mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, dan tidak ditunda selama mustahik sudah ada. Kedua, menyegerakan pembayaran zakat. Misal, di bulan Muharram 1439 Hijriah, si B menghitung harta zakatnya dan total zakat yang harus dia keluarkan senilai 3 juta. Dan dia serahkan utuh ke mustahik yang ada. Setelah dana zakat habis, ada orang tidak mampu yang butuh bantuan bulanan. Lalu oleh si B dibantu dengan dana 4 juta, diserahkan 500 ribu per bulan. Si B meniatkan ini sebagai zakat. Apa yang dilakukan si B ini hakikatnya adalah menyegerakan pembayaran zakat sebelum haul, dan dia dibenarkan untuk melakukan hal itu. Setelah menyebutkan keterangan Imam Ahmad seperti yang tercantum di atas, Ibnu Qudamah mengatakan, sementara apabila dia menyegerakan zakat, lalu dia serahkan kepada keluarganya yang berhak menerima zakat atau mustahik lainnya, baik dengan bertahap atau langsung sekaligus, hukumnya boleh, karena dia tidak mengakhirkan pembayaran zakat melebihi waktunya. Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat mal tahun depan, namun diserahkan dalam bentuk donasi rutin untuk keluarga yang tidak mampu, dibayarkan setiap bulan. Jawaban Lajnah Da'imah, Tidak masalah membayar zakat setahun atau dua tahun sebelum selesai masa haul, jika ada maslahat di sana. Dan boleh diberikan kepada orang miskin yang berhak menerima setiap bulan. Ketiga, bayar zakat setiap kali menerima gaji. Jika yang bersangkutan belum memiliki simpanan harta sebesar satu nisab, jelas ini tidak bisa dihitung sebagai zakat. Karena berarti membayar zakat sebelum nisab. Dan ulama sepakat membayar zakat sebelum nisab tidak dihitung sebagai zakat. Demikian, Allahu a'lam.